Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudah amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan pembacaan dari kitab Qutufun minas syama'ilil Muhammadiyah, dan kita masuk pada fasal yang berikutnya. Qala rahimahullah, tibu raihatin nabi alaihi salatu wassalam. Masih menjelaskan tentang keutamaan dan kelebihan serta keistimewaan yang ada pada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Kata beliau, tibu raihatin nabi, harumnya aroma nabi. Ini juga termasuk kelebihan beliau, ya, dibandingkan dengan manusia pada umumnya, di mana tubuh beliau itu wangi. Dan ini bukan rekayasa ataupun dibuat-buat atau sesuatu yang diusahakan, bukan, tapi ini sudah menjadi bawaan, ya, Allah yang berikan kelebihan kepada beliau alaihi salatu wassalam. Disebutkan Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, sahabat Nabi yang mulia Abu Hamzah, Anas bin Malik, kata beliau, kana Rasulullah alaihi salatu wassalam azhara al-laun ka'anna irqahu lu'lu' idza masha takaffa'a wa idza awama masastu dibajan wala harira alyana min kafi Rasulillah wala samimtu miskan wala andara atyaba min raihatin nabi. Mutafakun alaih. Kata Anas, adalah Rasulullah azharul laun, azharul laun yaitu al-abiyad al-mustanir, putih bercahaya, ya, ini kulit nabi, putih bercahaya, cemerlang. Nah, ada sebahagian manusia putih kulitnya tapi buram, ya, tidak cemerlang. Adapun putihnya kulit nabi ini mustanir, ya, menampakkan cahaya, ya, cahaya bukan karena lampu, ya. Sebagian mereka kaum Syiah berusaha untuk mengesankan tokoh-tokoh mereka biar terkesan putih bercahaya, kasih lampu, Pak. Kasih lampu. Naik mobil, ya, biar kelihatan nampak dari jauh bercahaya, kasih lampu di bawahnya, kelihatan berwibawa, padahal dibuat-buat. Kaum Syiah, ya, kaum Syiah, Allahul Musta'an. Adapun Nabi, ya, abyad mustanir. Dan kata Anas, kana irqahu lu'lu, seakan-akan tetesan keringat Nabi itu seperti lu'lu, ya, permata. Naam. Idza masya takaffa'a, dan apabila Nabi berjalan itu takaffa'a, berwibawa, ya. Ada sebagian yang menjelaskan takaffa'a yaitu berlenggak-lenggok miring kanan miring kiri seperti orang sombong itu, ya. Namun yang sahih tidak demikian, ya, jalannya Nabi normal dan nampak berwibawa, ya. Wa ma masastu dibajan wala harira alyana min kafi Rasulillah, dan kata Anas, aku tidak pernah menyentuh, ya, kain sutra, ya, dibaj ataupun harir sama, yang lebih lembut dibandingkan dengan telapak tangannya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Menunjukkan, ya, sangat lembut, ya, tangan Nabi itu. Wala syamimtu miskan wala anbara, dan aku tidak pernah mencium, ya, aroma misik yang ada di dunia, dan tidak pula anbara, ya, minyak wangi yang masih asli, yang lebih wangi daripada aroma Nabi. Ya, jadi misik, minyak wangi yang ada ini, ya, di dunia ini kalah semuanya, ya, dalam hal kewangiannya dibandingkan dengan bau aroma tubuh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ya, ini sekali lagi alami, ya, tabii, bukan dibuat-buat. Ya. Kalau kita ya pengen wangi katanya harus diusahakan. Ya. Banyak-banyak makan kemangi gitu ya, biar wangi. Ya. Itu pun belum tentu juga. Ya, adapun Nabi alami. Dan juga dipersaksikan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu pada kejadian yang lain. Dakhala alaina an-nabi alaihi salatu wassalam faqal indana fa'irqa. Suatu hari ya, Nabi masuk ya, ke rumah kami, kata Anas. Faqal, kemudian ya, beliau mengatakan au faqala indana. Kemudian Nabi sempat tertidur ya, di rumahnya Anas. Fa'ariqa, dan sempat nampak berkeringat ya, tubuh Nabi. Faja'at ummi biqarurah. Kemudian datanglah ibuku ya, Ummu Sulaim. Ibunya Anas bin Malik. Datanglah Ummu Sulaim dengan membawa botol kecil. Botol kecil. Faja'alat tasallatil araku fiha. Kemudian mulailah Ummu Sulaim mengalirkan keringat Nabi di botol kecil yang beliau bawa tadi. Ya. Fastaiqadhan Nabi. Ya, lalu Nabi terjaga, terbangun dari tidurnya. Faqala ya Ummu Sulaim. Kemudian Nabi mengatakan, wahai Ummu Sulaim, ma hadzal ladzi tasna'in? Apa yang kau lakukan ini? Ya, qalat, kata Ummu Sulaim, ya, ibunya Anas bin Malik, hadza araquka naj'aluhu fi tibina wa huwa min athyabit tib, rahu Muslim. Ya, ini adalah keringat Anda ya Rasulullah, dan kami ingin menjadikan keringatmu untuk minyak wangi. Ya. Dan ini bahkan lebih wangi daripada minyak wangi kami. Luar biasa, keringatnya Nabi, Pak. Keringatnya Nabi, bukan keringatnya kita. Ya. Ya, maaf-maaf saja kalau kita ya sudah dikasih minyak wangi ya tetap seperti itu kan gitu. Nah, adapun ini keringatnya Nabi. Dan ini tidak boleh diterapkan kepada selain Nabi. Ya, siapapun dia. Ya, seorang alim kah, ulama, tokoh ya, atau ustaz, kiai, guru ya, atau yang lainnya, tidak boleh untuk ya seseorang hulu kemudian berusaha untuk mencari sisa keringatnya, ya silahkan aja. Ya, tapi yang jelas tidak ada keutamaan sama sekali. Ada pun di sini para sahabat, mereka ya, di zaman Rasulullah masih hidup, mereka biasa bertabarruk ya, mencari berkah dari jasad Nabi ya, dari jasad Nabi. Ya, sebagian mereka mencari berkah dari tubuh Nabi, dari sisa air wudunya. Ya, dari sisa air minumnya. Ya, sampai dari keringatnya Nabi. Para sahabat ya, bertabarruk dengan itu semuanya. Dan ini kekhususan beliau. Ya, tidak boleh untuk diterapkan kepada selain Nabi. Ya, bahkan kalau di zaman ini lebih parah lagi, bukan pada manusia ya, pada hewan itu pun bukan keringatnya, kotorannya ya, dicari berkahnya. Mereka yang ghulu terhadap seekor ya, sapi ataupun kerbau ya, yang ada di Jawa sana ya, yang digelari dengan Kiai Slamet ya, yang dicari adalah kotorannya ya. Keringatnya saja enggak ada keutamaan. Ya. Milik manusia enggak ada keutamaan, apalagi hewan. Ya. Apalagi hewan. Sehingga ya, kerbau ini apabila berjalan di pasar ya, mengganggu dan apa namanya? Bahkan mungkin merusak dagangan orang yang ada di emper-emper jalan, dibiarkan. Dibiarkan. Kerbau keramat. Ya, tidak boleh diganggu. Ya, dibiarkan. Bahkan sampai kotorannya pun dicari oleh mereka. Allahu musta'an. Uqul, aina al-uqul? Di mana akal manusia? Ya. Allah ciptakan hewan itu untuk melayani manusia, bukan dilayani. Untuk melayani manusia. Ya, kalau bisa dijadikan sebagai tunggangan, tunggangan. Sebagai kendaraan, kuda, unta, ya, kerbau, sapi. Pakai untuk tunggangan, berkendaraan, safar atau membajak sawah. Ya, kalau itu halal disembelih, dimanfaatkan dagingnya. Ya, kalau enggak digunakan tenaganya. Ya, tapi kalau sampai dilayani, ya, dikasih makan yang istimewa, ya, seperti manusia, bahkan dicari berkahnya, maka ini hulu, berlebihan. Ini persis mirip, bahkan sama dengan perbuatan kaum musyrikin Hindu. Ya, di antara hewan keramat mereka adalah sapi. Sapi. Ya, bahkan ada sebagian kaum muslimin yang ketangkep basah itu. Ya, mengambil sapi mereka mau disembelih. Ya, mau disembelih. Itu luar biasa, ditangkap, dihukumi. Ya, dihakim masa, dibunuh hidup-hidup. Dibunuh. Ya, karena sapi dianggap sebagai hewan keramat mereka, orang-orang Hindu. Mengharamkan untuk mengkonsumsi atau memakan daging sapi. Adapun kaum muslimin yang mereka beribadah kepada Allah, yang menjadikan Allah sebagai Rabbnya dan menjadikan aturan-aturan Allah sebagai prinsip hidupnya, maka menghalalkan sapi. Allahumma sa'an. Kemudian berikutnya, kana alaihi salatu wassalam yu'rafu birihi tib idza aqbala. Hadis ini disahkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Sahihul Jami'. Kata sebagian para sahabat, ya, bahwa Nabi, ya, itu diketahui dengan aroma yang wangi apabila akan datang. Ya, jadi apabila beliau mau lewat, ya, atau telah lewat, itu nampak, ya, asarnya, ya, aroma wanginya dari kejauhan sudah tercium. Ya, ini kelebihan Nabi. Kemudian sebutkan dalam hadis yang lain, anna nabiyya alaihi salatu wassalam kana la yaruddu tib. Adalah kebiasaan Nabi, beliau tidak pernah menolak, ya, minyak wangi ketika ditawari minyak wangi. Ya, senang yang wangi-wangi. Sampai ketika diberi, ditawarkan, Nabi enggak pernah menolak. Ya, dan ini termasuk sunnah, ya. Hubbiba ilayya minad dunya an-nisa wa tib. Telah ditumbuhkan dan ditanamkan pada diriku, kata Nabi, kecintaan terhadap perkara-perkara dunia. Di antara yang boleh disebutkan ada an-nisa wa tib. Ya, kecintaan kepada para wanita dan minyak wangi, sehingga apabila beliau ditawari enggak pernah menolak. Terima. Ya. Meskipun kita sudah pakai minyak wangi, kalau ditawari, ya, niatkan untuk mengamalkan sunnah, terima. Ya, meskipun sedikit, misalkan. Nah, dan subhanallah di Yaman itu ada kebiasaan yang bagus, ya, menunjukkan karam. Apalagi pada hari Jum'ah, ya, ketika sebagian jamaah mulai berdatangan mengisi saf-saf, ya, di depan pertama, kedua, itu biasa ada anak kecil. Anak kecil bawa minyak wangi, sudah siap, ya, beberapa botol gitu, keliling, ya, ke saf-saf, ya, langsung ditawari setiap orang yang lewat, yang duduk di saf pertama, kedua, sampai yang terakhir, ya, anak kecil datang gitu. Setiap Jumat seperti itu. Ini tentunya satu yang bagus, ya, untuk melatih anak-anak itu supaya dermawan, karom, ya, suka memberi, dibiasakan sejak dini, sejak kecil, ya, terlatih. Nah, walhasil ini juga, ya, termasuk, ya, kebiasaan Nabi, ya, tidak pernah menolak ketika ditawari minyak wangi. Kemudian yang berikutnya, sifatu naumir rasul alaihi salatu wassalam, tentang sifat tidurnya Nabi, ya. Jadi beliau di sini mulai menyebutkan beberapa aktivitas kegiatan sehari-hari beliau alaihi salatu wassalam, dari tidur, salat, puasa dan seterusnya. Kana yanamu awal al-lail, ya, wa yuhyi akhirahu, muttafaqun alaih. Adalah kebiasaan Nabi, beliau terbiasa tidur di awal malam, ya, dan menghidupkan akhir malamnya dengan ibadah, dengan sholat. Nah, jadi beliau biasa di awal malam tidur, ya, tidak terlalu larut malam tidurnya. Ya, sehingga ini tentunya sebagai modal dan bekal untuk lebih bersemangat, ya, bangun lebih dini atau lebih cepat sebelum tibanya waktu subuh. Kana Nabi alaihi salatu wassalam idza awa ila firashihi qala bismika Allahumma amutu wa ahya. Ya, adapun kebiasaan beliau apabila mendatangi tempat tidurnya, yang beliau ucapkan adalah bismika Allahumma amutu wa ahya. Ya, dengan nama Engkau ya Allah, ya, aku hidup dan aku mati. Ya. Dan tidur tentunya akhul maut. Ya, tidur adalah temannya kematian, saudaranya kematian. Sehingga ini doa yang biasa beliau panjatkan. Wa idza istayqadha qala Allah alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Rahu Muslim. Adapun apabila beliau bangun dari tidurnya, maka yang beliau baca adalah alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami, ini setelah menidurkan kami, dan hanya kepadanya lah, ya, seluruh manusia akan dikumpulkan, akan dibangkitkan. Ya, ini doa yang biasa beliau baca sebelum dan setelah tidur. Kana alaihi salatu wassalam idza akhadha madji'ahu madu'a kaffahu al-yumna tahta khaddihi al-iman wa qala rabbi qini adabaka yawma tub'atsu ibaduk au tab'atsu ibadak au Tirmidzi. Ya, adalah kebiasaan Nabi apabila beliau hendak tidur, ya, akhadha ay syara'a. Ya, di sini beliau hendak tidur, ya. Apabila beliau hendak tidur, ya, maka beliau wada'a kaffahul yumna. Beliau meletakkan telapak tangan yang kanan tahta khaddihil aiman. Ya, di bawah pipi yang sebelah kanan. Berarti miring. Ya. Menunjukkan miring tidurnya Nabi ke lambung sebelah kanan, sehingga lambung sebelah kanan sebagai tumpuannya. Kemudian yang beliau baca adalah Rabbi qini adzabaka yauma tab'atsu ibadak. Ya Allah, pelihara dan jagalah aku dari azab-Mu pada hari ketika Engkau bangkitkan hamba-hamba-Mu. Nah. Kemudian juga di antara doa yang lainnya yang beliau baca, kana Rasulullah idza awa ila firasyhi kulla lailatin jama'a kaffaihi fa nafatha fihima wa qara'a fihima qul huwallahu ahad wa qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas thumma mas'a bihima mastata'a min jasadih. Adalah Nabi, ya, kebiasaan beliau apabila mendatangi tempat pembaringannya, tempat tidurnya setiap malam, ya, maka beliau kumpulkan kedua telapak tangannya, kemudian nafatha fihima, ya, meniup meludah-ludah kecil, ya, dan tidak sampai mengeluarkan cairan, ya, ini ludah-ludah kecil air ataupun angin, ya. Wa qara'a fihima, kemudian beliau membaca, ya, pada kedua telapak tangan yang beliau kumpulkan tersebut, ya, suratul ikhlas sampai selesai dan al muawwidzatain, ya, al falaq dan an nas. Kemudian masaha bihima mastata'a min jasadih. Kemudian setelah itu, ya, beliau mengusapkan dengan kedua telapak tangan beliau ke seluruh anggota tubuhnya yang beliau mampu untuk dijangkau, ya, ke muka, terus ke badan, lalu ke, ya, ke kaki, ya, terus ke bawah. Naam. Yabda'u bihima ra'sahu wa wajhahu, dan beliau memulai bagian kepala terlebih dahulu, kemudian wajah, wa ma aqbala min jasadi, dan bagian tubuh dari, ya, badan beliau yang bagian depan. Ya, bagian depan. Nah, kepala, wajah, kemudian bagian depan, dada, terus ke bawah. Yasna'u dhalika thalatha marrat, dan beliau lakukan hal itu sebanyak 3 kali. Dan ini termasuk bagian dari ruqyah. Ya, ruqyah sebelum tidur, ya. Ruqyah dengan qaf, bukan ruqyah. Kalau ruqyah melihat atau mimpi. Kalau ruqyah, ya, ini meruqyah, ya, membacakan wirid-wirid atau doa-doa ayat Al-Qur'an yang disyaratkan. Muttafaqun alaih. Kemudian kanat wisadatuhu allati yanamu 'alaiha bil lail min adamin hasyauha min lif, rahu Ahmad. Ya, kemudian sifat yang lainnya dari, ya, sifat tidurnya Nabi, ya, bahwa bantal, ya, tempat sandaran Nabi untuk beliau tidur di atasnya setiap malam itu terbuat dari, ya, adam, yaitu jild, kulit, ya, yang beliau kumpulkan, ya, dari, ya, sisa-sisa dalam sembelihan, ya. Jadi bantalnya Nabi, ya, itu bukan nilon, ya, bukan kain apa itu, ya, bantal yang empuk yang dikenal sekarang, ya, spring bed, ya, tapi dari adam, dari jild, kulit hewan. Nah, kemudian kana firasyu Rasulillah alladhi yanamu alaihi min adamin al jild hasyahu lif, rahu Muslim, adalah tempat, ya, tidurnya Nabi, ya, yang beliau biasa tidur di waktu malam itu terbuat dari kulit yang beliau kumpulkan kemudian dijadikan seperti lembaran, ya, dibuat lembaran. Nah, kata Aisyah radhiyallahu taala anha, ya Rasulullah, atanamu qabla an tutir, ya Rasulullah, apakah anda tidur sebelum, ya, mengerjakan salat witir? Qala, kata Nabi, ya Aisyah, inna aynai tanaman wala yanamu qalbi. Muttafaqun alaih. Wahai Aisyah, sesungguhnya kedua mataku tidur, ini terpejam, namun hatiku tidak pernah tertidur, ya. Nah, ini beberapa sifat dari sifat tidurnya beliau alaihi salatu wassalam. Dan disebutkan dalam beberapa hadis yang lain yang sahih bahwa di antara yang sering beliau baca adalah ayatul kursi. Ayat kursi di samping membaca al-ikhlas, al-falaq, an-nas, ya, juga ayatul kursi. Ya, seperti yang beliau sampaikan kepada, ya, Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nah, kemudian qiraatul rasul wa salatuhu alaihi salatu wassalam, tentang sifat bacaan Nabi, ya, dan salatnya beliau alaihi salatu wassalam. Qala Allah taala warattilil qur'ana tartila, ya. Allah berfirman dalam surah Al-Muzammil, warattilil qur'ana tartila, ya, dan hendaklah anda wahai rasul, wahai nabi, bacalah Al-Qur'an dengan tartil, ya, tartil. Diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, makna tartil yaitu i'ta'ul huruf, ya, haqqaha, memberikan setiap huruf itu haknya, yaitu dalam hal tepatnya dalam mengucapkan, ya, huruf-huruf tersebut, huruf-huruf hijaiyah, ya, a, ba, ta, dan seterusnya. Ini makna tartil. Kana la yaqra'ul Qur'an fi aqali min thalathati ayyam, dan adalah kebiasaan Nabi tidak pernah, ya, mengkhatamkan baca Qur'an kurang dari 3 hari. Ya, Nabi, ya, ketika membaca Al-Qur'an tidak pernah, ya, kurang dari 3 hari. Ya, ini mengkhatamkan kurang dari 3 hari, enggak pernah. Seringnya lewat. Ya. Nah, artinya termasuk hal yang disunnahkan. Ya, apabila seorang ingin bertekad menamatkan membaca Al-Qur'an terlebih di bulan Ramadan, maka hendaknya, ya, jangan sampai kurang dari 3 hari. Ya, kurang dari 3 hari jangan, tapi lebih dari itu. Ya, karena ketika seorang membaca, ya, kurang dari 3 hari selesai khatam gitu, 30 juz, ini dimungkinkan tidak mampu untuk memahami kandungan maknanya. Ya. Nah, sehingga terlalu cepat bacaannya. Ya. Ada sebagian mereka terlalu semangat ingin menamatkan baca Quran. Ya, sehari semalam, full. Ya, estafet. Ya, ada beberapa orang, ya, 24 jam digilir. Ya, satu orang baca satu juz, ya. Orang kedua satu juz, terus seperti itu, yang lainnya nyimak. ketika istirahat. Ya, satu hari 24 jam selesai khatam. Sebatas khatam saja, adapun memahami kandungan maknanya ya jauh. Ya. Meskipun ya, diriwayatkan dari sebagian para salaf, ya, sebagian mereka bisa menamatkan Al-Qur'an satu hari. Ya, bahkan satu malam ya, dalam satu waktu qiyamul lail. Satu Al-Qur'an khatam. Ya, kita saja salat satu juz ya, 11 rakaat. Ya, karena kita memang enggak biasa, ya kan? Ya, kadang kemeng juga. Terasa kakinya. Ya, goyang-goyang terus itu. Malam pertama, kedua, ketiga. Ya kan? Apalagi 2 juz, 3 juz. Lah semalaman 30 juz. Ya. Tidak bisa dibayangkan. Nah, maka di sini termasuk bimbingan Nabi. Ya, kepada kaum muslimin apabila punya himmah yang luar biasa, semangat ingin menamatkan baca Quran, maka jangan ya kurang dari 3 hari. Kana yaqatti'u qira'atahu ayatan ayatan alhamdulillahi rabbil alamin tsumma yaqif arrahmanur rahim tsumma yaqif. Adalah kebiasaan Nabi apabila membaca Al-Qur'an itu memutus ayat per ayat. Alhamdulillahi rabbil alamin berhenti satu ayat. Arrahmanur rahim berhenti satu ayat. Ya. Ini yang afdal. Dan inilah bacaan Rasulullah alaihi salatu wasallam. Kemudian kana alaihi salatu wasallam yaqul zainul qur'ana bi aswatikum fa inna sautal hasan yazidul qur'ana hasana, sahih Abu Dawud. Ya. Kata Nabi, zainul qur'an bi aswatikum, hendaklah kalian memperindah Al-Qur'an dengan suara-suara kalian. Ya. Kenapa? Karena suara yang indah, yang bagus itu semakin menambah keindahan pada Al-Qur'an yang kalian baca. Ya, ya tentunya sesuai dengan kaidah-kaidah tajwid, makharijul huruf. Ya, tidak sampai berlebihan. Ya, tidak sampai ya melewati batas ya kewajaran. Ya, baca satu ayat. Qul huwallahu ahad, luar biasa. Ya, karena ingin menampakkan dan menunjukkan kepada juri ya, saya adalah orang yang paling panjang nafasnya sampai 5 menit. Satu ayat. Ya, bolak-balik enggak selesai-selesai. Ya, kapan berhentinya? Ya, beberapa menit dia tahan terus ingin mengeluarkan ilmunya, ilmu tahan nafasnya. Ya. Terus batas ini saja ya, enggak ada keutamaan sama sekali. Ya, tidak ada keutamaan. Bahkan ini ghulu berlebihan, termasuk lahan, kesalahan dalam membaca Al-Qur'an. Meskipun secara umum Nabi menganjurkan kepada kaum muslimin ya untuk memperindah bacaan Al-Qur'an. Ya, namun bukan berarti ya dianjurkan untuk diperlombakan. Ya, diperlombakan sampai apa-apa ya dibuat acara ya seremonial ikhtilat, bercampur laki dan perempuan. Ya, makanya seperti ini ya ditinggalkan lebih utama. Ya, tambah lagi yang melantunkan bukan hanya laki-laki. Ya, pada perlombaan-perlombaan musabaqah ya tilawatil Quran itu yang menjadi kontestannya ya, yang tampil, yang ikut lomba bukan cuma laki-laki. Ya, campur laki perempuan. Nih, pesertanya laki perempuan. Yang nonton, yang mendengarkan laki perempuan. Jurinya juga laki perempuan, sama. Maka ini ya perkara yang mungkar tentunya. Meskipun pada asalnya membaca Al-Quran ya perkara yang dianjurkan, bahkan memperindah bacaan Al-Quran disunnahkan selama dalam batas-batas kewajaran tentunya. Ya. Kemudian kana yamuddu sautahu bil Qur'ani maddan, sahihun rahu Ahmad. Adalah kebiasaan Nabi apabila membaca Al-Quran itu ya memanjangkan ya, bacaan Al-Quran yang memang dibutuhkan untuk dipanjangkan. Ya mudu sautahu bil Qur'ani muddan au maddan. Beliau panjangkan suaranya ketika membaca Al-Qur'an ketika dituntut untuk dipanjangkan. Ada perbedaan ya. Ma tabi'i, man arid li sukun dan seterusnya. Ada perbedaan panjang pendeknya. Ya, sehingga semakin memperindah ya bacaan Al-Qur'an seseorang. Kana yaqumu idza sami'a sarikh ad-dik, muttafaqun alaih. Dan termasuk kebiasaan Nabi, ya, kalau tadi tentang sifat bacaan Al-Qur'annya Nabi, sekarang yang berikutnya adalah tentang sifat sholatnya Nabi, sholatnya malam, sholat malamnya beliau. Ya, kata beliau radhiyallahu ta'ala anhu, adalah kebiasaan Nabi apabila ya telah mendengar sorikh, ya, suara kokokan ayam, maka beliau bangun dari tidurnya, bersiap-siap untuk sholat malam. Ya. Nah, dan pada umumnya ya, ketika ayam berkokok itu menandakan waktu ya sudah menjelang subuh, ya kan? Telah tiba waktu pagi. Ya, akan berakhir waktu malam. Nah, namun sebagian ayam ya di luar kebiasaan. Ya, malam-malam berkokok, ya. Jam 9, jam 10 ya, berkokok. Mungkin makin bertelur mungkin. Ya, tapi ini kan ya, bukan menandakan tibanya waktu subuh. Ada punya masukan di sini secara umum kebiasaan ayam. Ketika berkokok biasanya itu menandakan akan tibanya waktu fajar. Menunjukkan akhir malam. Kemudian kan yusalli fi na'alaihi muttafaqun alaihi, adalah kebiasaan Nabi yang beliau terkadang salat dengan kedua sandalnya. Ini juga termasuk amalan sunnah. Salat dengan menggunakan sendal, ya. Nah, dan tentunya sendalnya diperhatikan, jangan sampai membawa najis, ya, ke tengah masjid. Makanya ketika Rasulullah sholat bersama dengan para sahabat, kemudian di pertengahan sholat beliau langsung melempar sendalnya, dilempar. Kenapa? Ternyata Jibril alaihissalam datang kepada beliau, kemudian menyampaikan bahwa di bawah sendalmu wahai Muhammad ada kotoran, ada najis, sehingga beliau buang sendalnya, ya. Kemudian kana yaqidu tasbiha bi yaminhi, termasuk sifat salat Nabi yang berikutnya adalah kebiasaan beliau apabila berzikir, ya, itu yaqidu tasbih bi yaminhi, beliau yaqidu al-aqd, ya, dengan tangan kanannya, ya, tasbih ini zikir, dan zikir dengan cara al-aqd seperti yang para ulama jelaskan, yaitu dengan, ya, dengan jari, ya, bukan dengan ruas-ruas jari. Subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ya, pertama ditutup, ya, hitungannya berikutnya dibuka. Ya, subhanallah, tahmid, alhamdulillah, takbir, Allahu akbar, seperti itu. Ya, tidak seperti sebagian kaum muslimin berzikir dengan ruas-ruas jari. Subhanallah, subhanallah, tidak seperti ini. Namun dengan apa ini? Dengan jari jemari, ya, digunakan, bukan dengan ruas-ruas jari. Dan bukan pula dengan ujung-ujung jari. Ada yang pakai ujung jari. Subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ini juga keliru. Yang sahih dengan jari jemari. Ya, satu kali jari ataupun satu jari untuk hitungan satu kali. Ya, kemudian dibuka untuk hitungan yang berikutnya. Nah, dan tidak perlu menggunakan tasbih biji-bijian, tidak perlu. Karena yang sunnah adalah dengan tangan. Biyaminihi, kata para sahabat. Nabi apabila berzikir, ya, itu dengan jari jemarinya, dengan tangan kanannya. Nah, biyaminihi menunjukkan bahwa yang disunnahkan adalah dengan jari, bukan dengan biji-bijian tasbih. Ya, ini yang pertama. Yang kedua juga, di antara kemudaratan menggunakan biji-bijian tasbih ketika berzikir, yaitu akan menimbulkan, ya, dan menumbuhkan, ya, sifat riya pada diri seseorang. Riya terkadang muncul, ya, dengan membawa biji-bijian tasbih itu akan muncul riyanya, ya, tanpa disadari. Ingin dipuji, ingin nampak ahli ibadah, ingin nampak orang senantiasa berzikir kepada Allah, ya, syaitan membisikkan. Dan mudarat yang lain, bahwa dengan biji-bijian tadi itu akan melalaikan seseorang dari zikir. Ya, saking latahnya, ya, berzikir dengan biji-bijian tasbih itu tangannya main tapi lidahnya, bibirnya diam. Ya. Jarinya main terus. Muter itu, enggak pernah berhenti. Ya, jalan kemana, ke masjid, keluar masjid, makan, ya, ke pasar, bawa terus, muter terus, tapi ininya enggak pernah. Sambil ngobrol muter terus. Masya Allah. Ngobrol ya, tentunya dengan satu pembahasan. Ini bijinya muter terus, melalaikan. Ya, sampai enggak sadar. Nah. Kemudian yang berikutnya. Kana idza hazabahu ya. Au, nah. Kana idza hazabahu ya. Amara shalla au amrun shalla. Adalah Nabi apabila hazabahu amrun ya. Apabila beliau menghadapi kesulitan ya, tertimpa sebuah permasalahan, maka beliau biasa mengerjakan sholat. Ini juga termasuk kebiasaan yang bagus. Ada sebagian kita, terkadang kita merasakan ya, terkadang jenuh ya, capek ya, buntu ya, putek otaknya, gak bisa mikir ya. Nah, maka kebiasaan Nabi apabila mendapatkan problem, masalah, beliau sholat ya. Dengan sholat terasa plong, istirahat ya, dari kepenatan hidup ya. Oleh karena itu beliau pernah mengatakan kepada Bilal radhiyallahu ta'ala, ya Bilal, arih Nabi sholat. Wahai Bilal, istirahatkan kami ya, dengan ibadah sholat ya, dengan adhan ya. Karena memang dengan ibadah sholat itu seorang akan mendapatkan dan meraih ketentraman, kenyamanan, apabila sholatnya khusyuk tentunya ya, bukan sekedar gugur kewajiban ataupun ikut-ikutan ataupun ingin dipuji, enggak, tapi betul-betul dia merasakan nikmat dengan sholatnya ya, dengan sholatnya tadi ya. Sehingga apabila Nabi mendapatkan kesulitan ya, problem, masalah ya, biasa namanya manusia ya, apalagi beliau mengemban amanah dakwah yang luar biasa berat ya, aba'ah an-nubuwah ar-risalah ya, kemuliaan, beban, amanah untuk berdakwah sebagai Nabi, sebagai Rasul berat ya, tentunya terkadang mendapatkan ujian, penentangan dari kaumnya ya. Maka di sini diantara solusi kebiasaan Nabi adalah sholat ya, dengan sholat, bukan dengan rokok ya, bukan dengan sabu-sabu ya. Seorang Muslim akan merasakan ketentraman ya, nyaman hatinya ya, jiwanya itu plong dengan ibadah, dengan ibadah. Ingat kepada hari akhirah ya. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum. Ya, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Bahwa mereka hamba-hamba yang beriman, jiwa mereka, hati mereka terasa tenang, plong, nyaman bi dzikrillah, dengan zikir kepada Allah. Ingat Allah, ingat akhirah, ingat neraka, surga, ingat dosa. Ya. Dan termasuk zikir kepada Allah adalah ibadah. Termasuk ibadah adalah salat, bahkan afdhalul ibadat. Ibadah yang paling afdol, sholat. Sholat mutlak ya, tidak terkait dengan waktu, terserah ya. Terserah ya. Pagi hari ya, kok gak bisa mikir ya, sudah sholat ya. Siang hari kok gak bisa mikir ya, putek, sholat ya. Kemudian mohon kepada Allah agar diberikan jalan keluar ya. Terkadang ada sebagian kita ya, mendapatkan ujian, terkadang terbebani dengan sebuah permasalahan ya, gak bisa mikir karena terlalu membebani dirinya dengan masalah itu, lupa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau seorang tawakal kepada Allah, Allah akan selesaikan urusannya, Allah akan mudahkan ya, problematika hidup yang dia hadapi, insyaallah biiznillah ya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu madha makhrajan. Ini barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan jalan keluar baginya dari problematika hidup yang dia hadapi. Nah, kemudian kita lanjutkan. Kana idza jalasa fi salati wada'a yadayhi ala rukbatayhi wa rafa'a isbi'ahu al-yumna allati tali al-ibham fad'a biha. Adalah Nabi apabila beliau duduk di dalam salatnya, duduk ya, ketika salat wajib ataupun yang sunnah ya, baik duduk di antara dua sujud ataupun duduk tasyahud, maka beliau meletakkan yadayhi, yadayhi ini kedua telapak tangan beliau, ala rukbatayhi, di atas kedua lututnya ya, sehingga ini termasuk sunnah ketika duduk di antara dua sujud ataupun duduk tasyahud, meletakkan dua telapak tangan di atas lutut, di atas lutut, bukan di atas paha tapi di atas lutut ya. Nah, dan bukan di samping juga. Wa rafa' isba'ahul yumna allati talil ibham fad'a biha. Kemudian Nabi ya, mengangkat ya, jari ya, telunjuk sebelah kanannya, ya, yang terletak setelah ibu jari. Kemudian Nabi berdoa dengan mengisyaratkan jari telunjuknya tersebut. Ya, ini mengisyaratkan. Naam, rawahu Muslim. Dan dalam hal mengisyaratkan jari telunjuk ketika duduk tasyahud, ini ada tiga cara. Ada tiga cara. Ya. Yang pertama dengan meletakkan apa namanya? Clinking, ya. Clinking dan jari apa nih? Jari manis, ya, ke telapak tangan bagian dalam. Ya. Kemudian melingkarkan jari tengah dengan ibu jari. Kemudian mengisyaratkan telunjuk ke arah depan. Ke arah depan. Ya. Ke arah depan, bukan ke bawah, bukan ke atas. Ya. Atas ekstrim. Ya, ke bawah ngantuk. Tapi wasat tengah. Nah, saking khusyuknya kadang sampai ke bawah sekali, ya. Nah. Ini yang pertama. Yang kedua, ya, dengan cara meletakkan jari kelingking, jari manis, jari tengah ke telapak tangan kanan bagian dalam, ya. Kemudian melingkarkan dan meletakkan ibu jari ke jari tengah yang sudah diletakkan bersamaan dengan jari kelingking dan jari manis tadi, dan mengisyaratkan jari telunjuk ke depan. Ini cara yang kedua, ya. Cara yang ketiga mirip, ya, dengan cara yang kedua, meletakkan kelingking, jari manis, terus apa ini, jari tengah ke telapak tangan bagian kanan dalam, ya, lalu meletakkan ibu jari sejajar atau dilekatkan dengan jari telunjuk. Ya, ini tiga cara, ya, mengisyaratkan jari telunjuk ketika tasyahud, dan seluruhnya insya Allah sahih, ya, disunnahkan, dianjurkan, dibolehkan untuk diamalkan, ya, sehingga biar tidak lupa, ya, terkadang pakai yang ini, terkadang pakai yang itu, ya, karena semuanya sunnah, amalan dari Nabi Alaihissalatu Wassalam. Nah, kemudian kata beliau, rahimahullah, kana yuharriku isma'ahul yumna yad'u biha, ya. Dan adalah Nabi, ya, beliau apabila mengisyaratkan jari telunjuknya di dalam salatnya, itu menggerakkan jari telunjuk yang kanan seraya berdoa. Seraya berdoa. Nah, maka ini juga termasuk permasalahan yang diperdebatkan para ulama tentang hukum tahrikus sababah, menggerakkan jari telunjuk ketika duduk tasyahud di dalam salat. Apa hukumnya? Apa hukumnya? Nah, terjadi khilaf. Dan khilaf yang terjadi itu kembali kepada keabsahan riwayat yang menjelaskan, ya, bahwa Nabi mengisyaratkan dengan jari telunjuknya ketika duduk tasyahud, itu ada tambahan yuharrikuha atau tidak. Ini jadi masalah. Ya. Mayoritas riwayat yang menjelaskan tentang isyarat jari telunjuk Nabi ketika duduk tasyahud itu tanpa ada tambahan yuharrikuha. Yuharrikuha. Itu mayoritas riwayat dan itu yang sahih. Ya. Namun ada sebagian riwayat, dan itu yang datang dari seorang perawi yang bernama Zaid bin Qudamah, menambahkan riwayat ataupun tambahan lafaz yuharrikuha. Ini fa asyara, Nabi mengisyaratkan jari telunjuknya ketika tasyahud, yuharrikuha, dan Nabi menggerakkannya. Ini tambahan khusus pada riwayat Zaid bin Qudamah rahimahullah. Dan beliau pada asalnya adalah seorang perawi yang thiqah, terpercaya. Namun menyisihi para perawi yang thiqah yang lebih banyak jumlahnya, tanpa menambahkan adanya tambahan riwayat yuharrikuha, menggerakkan jari telunjuk tadi. Sehingga yang sahih bahwa hadis dengan tambahan lafaz yuharrikuha ini dihukumi sebagai hadis yang syadz, hadis yang ganjil. Ya. Hadis yang ganjil, syad. Dan syad ini termasuk min kismi dhaif, termasuk jenis hadis yang lemah. Ya. Terkadang ada sebagian, ya, kaum muslimin, para thalabatul ilm, ya, santri, ya, ataupun ikhwan taklim gitu kan. Satu majelis, guru yang satu menyampaikan materi yang sama. satu materi, satu pembahasan. Ya, ada 100 orang. Ya, 99 jamaah, ikhwan, santri, menyampaikan berita kepada yang tidak hadir dengan materi dan substansi yang sama. Ya, misalkan lafaznya demikian. Ternyata ada satu orang, ikhwan, satu murid ini, santri, menyampaikan berita sama seperti itu, namun ada tambahan. Yang itu tidak didapati dari ikhwan yang lain yang sama-sama taklim hari itu dengan guru yang sama. Maka dalam kondisi ya tingkat ya kemampuan, daya tangkap, pemahaman dan hafalan mereka sama semuanya. Sama-sama thiqah insyaallah. Terpercaya, bukan pendusta. Ya, sehingga asal beritanya diterima semuanya. Namun satu orang ini ketika menyampaikan berita yang berbeda dengan yang lain yang jumlahnya banyak, ya, perlu dipertanyakan, jangan-jangan ini tambahan ngantuk ini. Ya, jangan-jangan ini tambahan dari dia, bukan dari gurunya. Ya. Nah. Loh, kenapa enggak tanya sekalian sama gurunya? Ya iya kalau masih hidup, Pak. Nah, gurunya sudah meninggal. Enggak bisa di cross check. Ya guru, ya Syekh. Ya. Anda betulkah menyampaikan hadis ini bunyi seperti ini? Ya kalau hidup iya ditanya. Nah sekarang masalahnya sudah meninggal, sehingga yang jadi patokan adalah ini. Ya riwayat-riwayat hadis-hadis yang dibawa oleh para thiqat ini, orang terpercaya tadi. Walhasil yang sahih bahwa seseorang ketika mengisyaratkan jari telunjuk di dalam sholat ini cukup mengisyaratkan dan tidak perlu untuk digerakkan. Meskipun ya sebagian para ulama, dan itu yang dikuatkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah, beliau lebih menguatkan ya tentang keabsahan ya tambahan riwayat yuharrikuha, sehingga beliau menyatakan bahwa tetap disunahkan untuk menggerakkan jari telunjuk ketika duduk tasyahud. Ya, tetap dianjurkan. Namun dalam hal penerapannya, sebagian mereka yang berpegang dan bersandar dengan pendapat ini dan memilih pendapat Syekh Al-Albani rahimahullah, pada prakteknya terkadang menyisihi sholat ketika menggerakkan jari berlebihan, muter itu jarinya ya, ke atas ke bawah, kencang banget ya, kencang sekali ini wudu ya, ada yang dimainin juga. Oh, lebih kencang lebih dahsyat katanya. Masya Allah ya, ini bukan kincir angin ini ya. Kalau Anda betul-betul bersandar dengan pendapat Syekh Al-Albani rahimahullah, maka perhatikan penjelasan beliau. Ya, jangan sampai salah paham. Ternyata ketika beliau memilih pendapat bahwa yang dianjurkan, disunahkan adalah menggerakkan jari, itu gerakan jari seperti orang gemetar. Khafifun jiddan. Orang gemeter atau kedinginan. Enggak sampai pelan. Sampai hampir-hampir enggak bergerak. Ya, kita aja kadang yang menguatkan pendapat tidak dianjurkan bergerak, ya, menggerakkan jari, itu kadang ya gerak dikit kan gitu lah. Ya kan? Karena memang ya aliran darah atau mungkin posisi lagi kedinginan atau apa kan tergerak gitu lah. Ya kan? Dan seperti itulah kondisinya. Ya, dikit aja gerakannya sehingga termasuk pendapat yang nyeleneh. Ya, entah pendapat siapa yang mereka pegang. Bukan Syekh Al-Albani, bukan yang lainnya. Kenceng. Ya, apalagi yang baru-baru ngaji itu, ya. Belajar otodidak, enggak ada gurunya. Baca terjemahan bukan asli, terjemahan menggerak-gerak aja. Kenceng salatnya. Pede banget. Ya, sehingga yang sebelahnya terganggu, Pak. Terganggu, asli terganggu. Ya. Terganggu. Ya, sudah terganggu, tambah lagi enggak nyunah, enggak ada sunnahnya. Pendapat siapa itu? Apa dasarnya? Ternyata setelah dikrecek, apa dasar Anda seperti itu? Ini terjemahan. Oh, salah paham Anda ini. Salah paham. Baik. Kita selesaikan. Kemudian kata beliau, wayaqul, kemudian Nabi mengatakan, ya dalam masalah ini, lahya asyaddu 'ala syaitan min al-hadid. Bahwa sungguh isyarat jari telunjuk seseorang di dalam salat ketika tasyahud itu lebih dahsyat. Ya, lebih kuat daripada besi terhadap syaitan. Ya, ini pengaruhnya. Pengaruhnya. Ini secara maknawi tentunya. Secara maknawi karena ya, isyarat jari telunjuk ketika tasyahud ini mengisyaratkan kalimat syahadah, tauhid. Tauhid. Sehingga ini tentunya membuat jengkel para syaitan. Ya. Wallahu taala a'lamu bis-shawab. Taib, sampai di sini insyaallah. Dilanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahirabbil alamin. Tafaddalu habdakumullah.